pokok kita, agar kita tidak biaya itu tergeliur dengan mutraf-mutraf atau orang-orang yang ingin merusak akidah Islam ini. Kita lanjutkan dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Khasis fi Bayan Usuli Manhajus Salaf Ashabil Hadis nomor halaman 217. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala dhawabitu hajri ahlil bidah. Dhawabitu hajri ahlil bidah maknanya yaitu tata cara, ya, bagaimana menghajar ahli bid'ah. Jadi semua punya kaidah, kaidah, tata cara untuk menghajar ahli bid'ah. Hajar itu bahasa Arab, yang artinya hijrah, pindah. Cumannya pindah tempat. Sedangkan ahli bid'ah adalah orang-orang melakukan kebid'ahan yang menyimpang sunnah. Ahli bid'ah itu maknanya orang yang membenci ahli sunnah, yang ingin merusak ahli sunnah, mendahulukan hawa nafsunya, dan mencintai orang karena kesenangan, karena senang dengan bid'ahnya. Membenci orang karena tidak cocok dengan kebid'ahannya, ini namanya ahli bid'ah. Kalau orang mengamalkan bid'ah belum tentu ahlinya. Dan ahli bid'ah ini lebih bahaya daripada orang maksiat. Karena orang maksiat merasa dirinya berbuat dosa. Karena itu tidak kita menjumpai orang terang-terangan berbuat zina di jalan. Karena mereka punya fitrah bahwa itu perbuatan dosa. Dan tidak kita menjumpai orang itu menggelar pencurian di jalan sekian ratus orang kita. Karena fitrah manusia bahwa orang berbuat salah, dia merasa malu. Tapi orang ahli bid'ah itu merasa dia benar. Bagaimana mereka akan berhenti daripada kebid'ahan? Karena itu dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena orang tidak mungkin dia akan berhenti daripada bid'ah illa man rahimallah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang menangkap ahli bid'ah tidak ada. Tidak ada penjara ahli bid'ah. Penjara pencuri. Ya, penjara pemabuk. Banyak. Tapi yang memenjara ahli bid'ah tidak. Karena ahli bid'ah ini hanya difahami oleh orang yang ahli sunnah. Orang awam tidak tahu. Karena mereka meminjam ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW untuk merusak kaum muslimin. Karena itu para ulama membahas masalah ahli bid'ah dibahas secara detail. Hampir kitab as-sunnah tidak lepas daripada pembahasan ahli bid'ah. Sedangkan makna bid'ah menurut bahasa banyak sekali ab'adahu menjauhi. Atau tarokahu meninggalkannya. Atau berpaling darinya. A'radu'an. Atau sukut, aduh, mendiamkannya, tidak menyapa. Kemudian juga dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ba'da an dhakara kisata hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ka'b, mana Ka'b bin Malik, ya, al-Ansari, sahabat beliau, wa sahibaihi, dan dua temannya. Yang mana Ibnu Taimiyah menjelaskan setelah menyebutkan kisahnya penghajaran, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ka'ab bin Malik dan dua temannya itu maknanya yaitu Hilal dan Wa Umayyah. Ini sahabat yang mulia dihajar oleh beliau selama 50 hari. Bahkan 30 hari sebelumnya sesudahnya, 30 harinya istrinya tidak perlu kumpul dengan yaitu suaminya. Dan ini menunjukkan bahwa yang menghajar itu adalah orang punya ilmu. Karena beliau menghajar sahabatnya. Tidak ada sahabat yang menghajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berapa banyak orang tidak punya ilmu menghajar. Karena apa? Taklid kepada orangnya. Menghajar itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena kebencian. Dan betul-betul harus mengerti, bukan orang yang punya ilmu yang dihajar. Sekarang kabur. Kalau sudah tidak cocok suatu masalah, dengan makanya mereka itu hidupnya selalu pecah belah. Selalu menghajar dengan temannya sendiri. Karena hawa nafsu tidak akan bisa bersatu. Ini kaidah yang harus kita fahami, yang menghajar harus rambutnya ilmu. Dan yang dihajar itu ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahah, tidak perlu. Ada orang satu kampung, dia ahli bid'ah banyak. Yang ahli sunnah dua. Menghajar tidak ada faedahnya. Ini harus kaidah yang harus kita fahami. Wa amara al-muslimina bi hajrihim. Dan beliau Rasulullah SAW menyuruh orang muslim agar menghajar, mendiamkan mereka, tidak menyapa, tidak menyampaikan salam dan berpaling. Ya, dan ada waktu pula. Yang pertama, yang nomor dua, wa amara Umaru radhiyallahu anhum al-muslimina bihajri Subair. Dan juga memerintah Umar khalifah radhiyallahu anhu yang kedua. Beliau menghajar ya. Dan memerintah orang muslimin agar mendiamkan Subair yang memerintah khalifah. Jadi bukan sembarang orang. Karena orang menghajar itu kalau dia orang mukmin ikhlas karena Allah Ta'ala. Betul-betul ingin mendidik orang yang dihajar. Bukan timbul karena hawa nafsu atau kedengkian. Falihadza wa nahwihi, dan inilah dan semisalnya. Ra'al mu'asbara al-muslimuna ayyu ayyahcuru an dhaharat alaihi alamatuz zairi. Maka dengan prinsip ini dan juga misalnya memandang orang-orang muslim yaitu agar menghajar orang-orang yang menampakkan diri kepada perbuatan yang menyimpang, perbuatan sunnah, yaitu menyimpang sunnah. Dan bolehnya menghajar seorang suami pada istrinya, ya. Tapi seorang istri tidak boleh menghajar pada si suami. Nasihat yang bagus. Ya. Ra'al muslimuna ayyahcuru man dhaharat alaihi alamatuz zairi. Dhaharat nampak di sini. Bukan dicari-cari. Dan berapa banyak orang punya ilmu tertipu dengan orang yang hasud. Tertipu dengan orang-orang yang jempi. Setelah tahu masalahnya baru dia tahu. Tapi orang-orang yang menghajar kalau dia bukan dasar ilmu akan ada akibatnya. Dan itu banyak contohnya. Tapi kalau orang punya ilmu manfaat. Karena orang punya ilmu menghajar bermaksud untuk mendidik. Minal mudhirina al-bid'ah. Yang dihajarnya termasuk orang yang menampakkan kepada kebid'ahan. Atau penyeru bid'ah. Nah, ada pun orang yang menjemputkan bid'ah, tidak. Ya, terkadang orang itu menampakkan kebedaan. Menampakkan kebedaan bahaya. Apalagi orang itu punya kedudukan. Ad-da'ina ilaiha, yang mengajak kepada kebid'ahan. Ini orang-orang yang berhak dihajar, dan menghajar adalah orang yang rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kuat ilmunya. Dan timbul keikhlasan di dalam hatinya. Wal mudhirina lil kabair. Dan orang-orang yang menampakkan perlakuan dosa besar diajar. Yang berhak mengajar adalah orang yang punya kekuasaan. Seorang tua terhadap anak kulit. Seorang ustad terhadap yaitu santri skors. Tidak boleh masuk sekian jam. Itu namanya hajar. Hajar mu'akot. Atau dipulangkan. Tapi bukan berarti orang dihajar itu dia kafir, bukan. Itu didikan. Ta'qib, memberikan peringatan. Fa'amma man kana mustatiran bi maksiatin. Adapun orang yang menyembunyikan maksiatnya tidak terang-terangan. Karena dibedakan antara yang terang-terangan dan menyembunyikan. Kalau terang-terangan mendakwai orang secara umum, orang awam. Kalau menyembunyikan madharatnya untuk dirinya sendiri. Tidak berpengaruh pada yang lain. Fa'amma man kana mustatiran bi maksiatin. Ada pun orang yang menyembunyikan dirinya dengan perakuan dosanya atau maksiatnya. Au musirron li bid'atin. Atau merahasiakan dia mengamalkan bid'ah. Tentunya ghairi mukaffiratin. Bid'ah yang tidak sampai menuju kepada kufur. Jadi dosa itu ada yang menuju sampai kufur. Demikian juga bid'ah. Karena bid'ah dan dosa dan kufur itu saudaranya. Ada kufur yang kharijun minal millah. Ada yang kufrun duna kufur. Demikian juga bid'ah. Ada mengeluarkan dirinya dari din. Seperti manggil-manggil orang mati. Ya, menganggap dirinya bahwasanya bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala. Yang itu adalah haknya Allah. Jatuh kepada kekufuran. Nah, seperti itu kita tidak boleh sholat di depannya. Fa'inna hadza la yuhjaru. Hal seperti ini tidak boleh kita diamkan. Tidak kita sapa. Ya, kita nasihati. Kita dekati. Ya, kita nasihati. Ya, karena dia tidak menampakkan kebid'ahnya di tengah umum. Dan bisa jadi mereka tidak menampakkan. Ini kalau menampakkan takut. Ya. Kepada temannya atau yang lain. Jadi orang melakukan bid'ah, kadangkalanya dia terpaksa lingkungannya seperti itu. Dan kadangkalanya pula ya karena kekhawatiran urusan hal-hal dunianya. Tetapi selagi tidak menampakkan dia dan kebid'ahnya belum sampai menuju kepada kekufuran, maka fa'inna hadza la yujja. Ini tidak boleh kita diamkan. Kita dakwai, kita dekati. Dan kita nasihati. Ad-dinu an-nasihah. Berapa banyak orang menerima nasihat kembali pada yang hak karena menerima nasihat. Allah berfirman, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakaru may yakhsha. Maka berilah peringatan wahai Nabi. Karena peringatan itu mesti ada manfaatnya. Terutama bagi orang yang takut kepada Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Dalam surat Adz-Dzariyat, maka ingatkanlah karena peringatan pasti akan bermanfaat bagi orang beriman. Itu baiknya nasihati. Makanya ketika kita menasihati secara umum tidak menunjuk perorangan. Membahas masalah bid'ah kita tidak menunjuk perorangan karena nasihat untuk amatul muslimin. Kalau menasihati secara khusus kita datangi. Nah, wa inna ma yuhjaru da'i ilal bid'ati. Tetapi yang dihajar, yang didiamkan, yang dijauhi, yang tidak kita bersalam kepadanya, tidak menjawab salamnya, tidak pula mengunjungi, tidak pula menyapa, tidak pula kita mau disapa. Ini orang-orang yang menyeru kepada kebid'ah. Dibedakan antara orang yang mengamalkan bid'ah dan penyeru bid'ah. Penyeru bid'ah adalah orang-orang merusak sunnah. Pengamal bid'ah kadang-kala dia tidak tahu. Yang kadang-kala banyak dan banyak. Sekarang berapa banyak orang masuk kepada ahli sunnah. Dengan dakwah yang menyebar. Mereka pergi dari kelompok-kelompok hizbi. Keluar dari kelompok-kelompok organisasi-organisasi yang fanatik. Karena apa? Ilmu. Jadi perlu kita sebarkan ilmu. Dan ketika mereka sudah mendalami ilmu, din tahu mereka mengungkapkan kebid'ahnya sendiri. Bahkan juga menasihati pimpinannya yang ahli bid'ah. Baitannya ilmu sunnah yulifah. Sampaikan. Jangan takut kita menyampaikan sunnah. Karena Allah Ta'ala yang menolong. Dzalika bi'annallaha maulal ladzina aman. Yang demikian itu hanya Allah menolong hamba yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Sesungguhnya orang kafir tidak ada penolong sekalipun jumlahnya banyak. Dan orang munafik itu lebih takut kepada ulama sunnah daripada mereka takut kepada Allah. Ini harus kita faham. Perhatikan di surat Al-Munafikun. Id al-hajru, idil hajru, na'un minal uqubah. Sebab menghajar, mendiamkan, tidak menyapa, ya, tidak pula berbicara dengan dia, tidak bergaul, itu bagian daripada hukuman dia. Sebab berhenti dia. Wa inna ma yu'aqabu man adharul maksiyata qawlan aw amala. Akan tetapi dihukum. Bagi orang yang menampakkan kemaksiatan, baik itu berupa ucapan atau amalan. Kalau walul amri menghukum bawahnya. Kalau seorang ustaz yang menghukum santrinya. Seorang tua yang menghukum anaknya. Ya, ternyata apabila hal hukuman itu ada manfaat. Kalau tambah, yaitu merajalela dihukum, kita tidak boleh menasihati lalu bertambah banyak kemungkaran. Ini kaidah yang pertama yang harus difahami. Dan itu dijelaskan di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, juz 24, halaman 174 sampai 175. Selanjutnya. Wa qala aidan rahimahullah ta'ala dan berkata pula Al-Imam Ibnu Taimiyah. Wa in kana lal mahjur wala ghairuhu yartadi'u bidzalika. Dan apabila yang tidak dihajar atau yang tidak pula selainnya, ya, yartadi'u bidzalika, maka mereka bisa berhenti dari hal itu. Bal yazidu syarr, bahkan bertambah buruknya. Jadi apabila dihajar, tambah buruk dia. Karena dia punya kekuasaan. Punya wilayah. Dan banyak, yaitu pengagum. Ya, orang-orang ahli bid'ah ini. Wal hajiru da'if. Yang menghajar itu lemah. Ya, yang menghajar lemah, tidak punya kekuatan. Bihaisu yakunu mafsadata dhalika rajihatan ala maslahati, yang mana kerusakannya apabila dihajar orang ahli bid'ah ini lebih kuat daripada maslahatnya. Lam yusra al hajar, tidak disyariatkan kita untuk menghajar. Ini kaidah yang harus kita fahami. Jadi orang menghajar itu harus melihat pertimbangan, melihat kondisi yang dihajar, dan juga melihat dirinya. Nah, karena kita tidak boleh asal tahu dalil, tidak tahu penerapannya. Kita harus tahu pula kaidah-kaidah oleh para ulama sunnah. Wal hajar dhaif, dia macam lemah. Bukan seorang nabi, bukan seorang sahabat, bukan seorang ulama sunnah. Bi haitsu yakunu mafsata dzalika rajihatan ala maslahati, yang mana kerusakannya lebih besar, lebih kuat daripada maslahatnya. Lam yusra al-hajr, tidak disyariatkan untuk menghajar. Kita beristighfar, mohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk mereka-mereka itu. Bal yakunu ta'lifu li ba'dhin nasi anfa'a minal hajri. Bahkan atau tetapi, berlaku lembut sebagian manusia, itu lebih bermanfaat daripada kita menghajar. Dan berapa banyak sekarang ketika mereka tertipu dengan orang-orang yang hasud, dengki, menghajar. Setelah mendengarkan taklim sunnah dan tahu kocar-kacir mereka, mereka datang. 5 tahun baru datang, maaf saya punya dosa. 3 tahun lagi datang. Dari Jakarta datang ke rumah. Menyambut, enggak apa-apa. Allah Ta'ala pemaaf. Harus marah. Karena ilmu tidak bisa ditipu. Orang itu mengikuti hawa nafsu karena apa? Karena hasud. Atau karena tidak punya ilmu. Orang Yahudi itu orang punya ilmu, tapi hasud dia, dengki. Kalau orang sudah dengki, ilmu itu hilang. Dia muncul menyembah hawa nafsu. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala 'ala basarihi wisawa. Belumkah kamu tahu wahai Nabi, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Ini kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tetapi kita harus kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita diwajibkan untuk memberantas hawa nafsu. Dan nafsu itu menyuruh yang jelek. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu mesti menyuruh yang jelek. Tidaklah bertengkar dalam rumah tangga karena sebabnya hawa nafsu. Tidaklah pula tetangga dengan tetangga bertengkar melainkan hawa nafsu. Teman satu yang bertengkar melainkan sebab hawa nafsu. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'il hawa fayudhilluka 'an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan membendung kamu dari jalan Allah. Dan jumlah orang semacam itu banyak sekali. Semoga mereka istighfar dan tobat. Wal hajru li ba'dhin nas anfa'u min ta'lifi. Dan terkadang menghajar sebagian manusia itu lebih manfaat daripada berlaku lembut. Ini melihat kondisinya. Jadi kita sebelum menghajar itu lihat bagaimana watak orang tersebut. Dan bagaimana juga pengikut si dia ini. Ketika dia dihajar berhenti, kita hajar. Ketika kita hajar dia malah menjadi-jadi, malah membuat fitnah yang besar, kita harus bersabar, mohon kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, teguhkan hati dia itu menuju agama. Ya musarrifal qulub, sarif qalbahu ala ta'at. Wahai yang membolak-balikkan hati, palingkan hati dia menuju kepada ta'at. Berdoa. Karena Allah Ta'ala yang menjadikan hati manusia. Dan berapa banyak manfaatnya doa. Tetapi kadang-kadang kalau manusia sudah didahulukan dengan hawa nafsu, lupa dia berdoa kepada Allah. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'alafu qauman wa yahjuru akharin. Oleh karena itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku lembut kepada satu kaum. Ya, karena ada manfaatnya. Wa yahjuru akharin, dan menghajar yang lain. Kama anna salasatal ladhi kama anna salasatal ladina khulifu kanu khairan min aksari muallafati qulubi. Sebagaimana sahabat beliau bertiga yaitu Ka'ab bin Malik al-Ansari as-Sulami, demikian juga dua temannya ya yang dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena mereka itu menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulifu, tidak mau ikut perang Tabuk dengan tidak ada alasan. Kanu khairan, mereka itu lebih baik, min aksarin mu'allafati qulubihim, daripada banyaknya orang-orang yang perlu dipikat hatinya. Lima kana ulaika, karena mereka itu kanu satatan muta'ina, pemimpin yang ditaati oleh orang. Yani Ka'ab bin Malik al-Ansari, yani penyair, ya, aslama qadima, dia sudah lama masuk Islamnya, wa syahidal aqobata, dan juga menyaksikan perjanjian Aqobah, dan tetapi tidak ikut perang Badar. Namun suatu saat, yaitu khilaf orang, punya kesalahan. Tapi beliau mendidik sahabatnya ini, diajar 50 hari. Dan menjadi jeratnya. Hanya mereka diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Waha'ulai kanu mu'minin. Ya, mereka itu orang-orang mukmin, bahkan dari tingkat sahabat. Radhiyallahu anhu. Ya. Tapi yang muhajir harus orang punya ilmu. Dan muhajirnya ikhlaskan Allah untuk mendidik, bukan karena kedengkian atau hasud. Wal mu'minuna siwahum katsirun. Ramaman yang lain juga banyak. Fakana fi hajrihim izzuddin. Maka dihajar mereka ini untuk mengagungkan, untuk memenangkan din, ya, dan juga untuk memakmurkan din. Wa tadhhiruhum min dunubihim, agar mereka ini bersih daripada dosa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dulu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga para ulama-ulama sunnah. Dan apabila mereka sudah selesai tobat, selesai saja. Wahada kama annal masru'a bil aduwi al-kital tarotan. Al-kital tarotan. Wahada kama annal masru'a fil aduwi al-kital tarotan. Dan ini seperti disyariatkan perang melawan musuh. Kalau kita kuat, nah, jadi diperhitungkan dulu. Kita tidak boleh serampangan. Ya, ketika sebelum bertindak, kita harus menyusun kekuatan. Kalau saya menyerang ini, menang apa tidak? Nah, oleh karena itu, masalah perang dalam satu negeri itu haknya imam. Bukan hanya kelompok-kelompok hizbi yang hanya didasari emosi tapi tidak punya ilmu. Wal mudaha wal muhadana tatarota, dan kadang pula-pula yaitu harus damai. Ya, kenapa? Melihat damai lebih maslahah. Ya, kalau memungkinkan. Didamai dengan orang kufar ketika kaum muslimin imannya masih lemah dan masyarakat kaum muslimin lemah, ekonomi lemah pula juga, ibadahnya bisa juga damai untuk meringankan yaitu masalah. Bukankah Rasulullah SAW pernah juga mengadakan damai di Hudaybiyah, di contohnya. Jadi kita bertindak bukan hanya karena semangat tetapi dengan dasar ilmu dan melihat bagaimana Rasulullah SAW melangkah. Wa akhdul jizyati tarotan, dan kadang pula mengambil pajak. Ya, ini haknya walil amri. Ya, ketika ada suatu huru-hara di negara yang lain, ya, maka berpikir kekuatannya untuk melawan mereka menang apa tidak, dan berpikir pula keselamatan rakyatnya. Karena imam lain dengan perhitungan personalia. Imam perhitungannya masyarakat secara umum. Kalau mereka salah itu wajar. Karena yang dipikirkan bukan satu. Yang mempengaruhi imam banyak. Makanya dalam satu hadis, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbih. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa melihat tingkah laku pemimpinnya yang tidak disenangi, dan yang bersabar. Karena dia berpikir keseluruhan. Kita hanya berpikir untuk pribadi kita. Demikian juga keputusan-keputusan ma'had. Mesti tidak ada yang senang dari santri atau dari wali murid. Karena wali murid hanya berpikir untuk anaknya saja. Tapi kalau lembaga berpikir maslahah umum. Dan ini yang banyak dilupakan oleh perorangan. Tidak melihat dari sisi maslahah secara keseluruhan. Tapi melihat maslahah. Bayangkan kalau kita mengikuti perorangan, kelahi kita. Tapi kalau kita bersabar atas peraturan imam. Ya, yang itu manfaatnya. Dan selagi kita tidak diperintah maksiat, kita laksanakan. Wa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Tapi kalau kita diperintah maksiat, tidak boleh melaksanakan. Tapi kita diam, tidak boleh berontak. Tidak dilaksanakan saja. Karena pemimpin tidak maksum. Beda dengan perintahnya Rasulullah SAW dan perintahnya Allah Ta'ala dan perintahnya Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Yang nomor tiga, wa ulil amri minkum. Tidak ada kalimat wa atti'u. Jadi taat mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kita, ketaatan kita pada Allah. Karena Allah merintah kita mesti maslahah. Tidak ada madharatnya. Dan ketika kita dilarang oleh Allah Ta'ala, mesti madharat jika dilanggar. Tidak ada manfaatnya orang melanggar, yaitu larangan Allah. Bahkan juga Allah Ta'ala masih beri keringanan hambanya ketika melakukan yang haram dalam keadaan darurat. Subhanallah, itu rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Demikian juga Rasulullah SAW, ketaatannya mutlak, tidak boleh ditawar. Karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Bukanlah beliau bicara dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Tapi walil amri tidak mutlak. Bayangkan wasiatnya khalifah Umar, kalau saya salah, potong leher saya dengan pedang. Subhanallah. Itu pemimpin yang sifatnya jujur. Tapi kita harus bersabar. Namun bukan berarti kita harus mentaati semuanya. Perintahnya oleh amri tidak. Karena kita nanti akan berhadapan dengan Allah. Bukan berhadapan dengan orang. Dan itu oleh amri minkum dijelaskan oleh para ulama. Minkum bukan minhum. Minal muslimin. Dan kita disuruh bersabar. Kullu dhalika hasab al-akhwal wal-masol. Ini semuanya ditinjau dari kondisinya. Dan juga maslahah. Yang tahu maslahah dan kondisi hanya orang punya ilmu. Makanya kita hendaknya bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang punya ilmu apabila kamu tidak tahu. Kama anna fihi dalilan ala anna hijran al-imam wal alimi wal muta'i. Demikian juga seorang imam yang menghajar, ya, atau orang alim yang menghajar, atau orang-orang yang ahli taat yang mahajir. Liman fa'ala mayistau cipu al-adba. Bagi orang yang berhak untuk ditegur atau dicela, wa yakunu hijranuhu lahu. Maka berhak dia untuk mahajirnya. Ya, mahajirnya. Dawaan karena sebagai obat. bihaitsu la yad'afu an husul syifa, sekiranya yaitu tidak berkurang untuk mendapatkan pengobatan. Nah, orang punya ilmu ya kan, asal orang punya ilmu bukan orang dengki. Orang paling bagus itu orang punya ilmu. Innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah melakukan dosa itu ulama. Dan tidak ada orang paling dermawan kecuali ulama. Ditanya, dijelaskan. Beda orang punya ilmu duniawi, yang punya keahlian tertentu, belum tentu kita menanya diberitahu. Itulah kebaikan Allah Ta'ala muliakan ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu. Wala yazidu fil kamya wal kayfiya alaihi fayaliku, dan tidak pula bertambah dalam jumlahnya atau juga ya itu kayfiyanya, maka sehingga menjadikan kerusakannya. Id al muradu ta'tibuhu la itlafu. Nah, hajarnya ulama itu seorang guru yang punya ilmu atau juga orang yang ditaati itu bukan inginnya merusak, ya bukan itlafu merusak, tetapi ta'tibuhu menasihati. Ini supaya difahami. Jadi ya, jangan sampai ada semacam tuduhan namanya kita sekolah skors sekian itu bukan karena kedengkian, tapi untuk mendidik supaya jerat yang lain dan supaya dia menjadi kembali orang-orang yang baik. Wa hadza kulluhu yata'allaqu bin nadhar fi ahwalil mubtadi'i nafsihi, dan ini semuanya hubungannya kembali keadaan orang-orang yang melakukan ahli bid'ah. Dan ini karena kesehatan belum begitu sip, jadi istirahat dulu insyaallah sebentar lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.